بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال المصنف حفظه الله تعالى ما روي عن علي رضي الله عنه في حق العالم على المتعلم وشرحه أو شرحه. Berkata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabittarisi wal Mutarrisi. Beliau masih berada dalam pembahasan mengenai adab seorang penuntut ilmu terhadap gurunya. Kemudian beliau masuk ke dalam pembahasan Maruwiya an Aliyyin radhiyallahu anhu fi haqqil alimi 'alal muta'allimi wa syarhuhu. Apa yang diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu fi haqqil alimi 'alal muta'allimi, ya, mengenai hak seorang ulama, ya, atau hak seorang ulama atas penuntut ilmu atau muridnya dan juga penjelasannya. Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan dari Syekh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau Adabut Tarisi wal Mutarrisi. Wa yurwa an Aliyin qala, dan diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu beliau pernah berkata min haqqil alimi 'alaika an tusallima 'alal qaumi 'ammatan wa takhassahu bit tahiyyati. Di antara hak seorang ulama itu, ya, di antara hak seorang ulama darimu, ya, itu adalah engkau memberikan salam kepada satu kaum itu secara umum keseluruhan. Artinya pada saat hadir di majelis itu salamnya secara umum dulu terhadap semuanya, baik itu yang hadir di majelis dan juga kepada ulama tersebut. Kemudian watakhassahu bittahiyyati. Ya, kemudian setelah itu engkau mengkhususkan penghormatanmu kepada beliau, yaitu kepada ulama. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Rawahu al-Khatibu fil Jami'i. Ya, athar ini itu diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala dalam Al-Jami'. Al-Mujallad al-Awwala pada jilid pertama, Safhata tis'in wa tis'ina wa mi'atin. Yang pada halaman 199. Wa fil faqihi wal mutafaqqihi, dan juga pada kitab Al-Faqih wal Mutafaqqih. Ya, oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Al-Mujallad al-Thaniya jilid kedua, Safhata thamanin wa tis'ina wa mi'atin. Halaman 198. Bisanadin rijaluhu thiqatun. Ya, beliau membawakan sanadnya. Dan para perawinya itu terpercaya. Ya, thiqah. Ya, terpercaya. Lakin fihi inqita'un. Ya, lakin fihi inqita'un. Tetapi di dalam rantai perawinya, ya, periwayatnya itu terdapat ada jalur yang putus. Ya, ada jalur yang putus. Ya, misalnya diketahui antara perawi yang sedang menyebutkan dengan perawi yang sebelumnya itu diketahui tidak sezaman atau dianggap belum pernah bertemu. Ya, dianggap belum pernah bertemu. Maka di situ ada inqita, ada putus di situ. Ya, walaupun perawinya semua terpercaya. Warawahu ibnu Abdil Barri fi Jami'i Bayanil Ilmi wa Fadluhu atau wa Fadlihi. Dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Barr rahimahullahu taala dalam kitab beliau Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Al-Mujallad al-Awwala jilid pertama safhata 40 wa 20 wa 400 halaman 424. bisanadin dhaifin jiddan. Ya, beliau membawakan sanadnya dan mengatakan itu sangat lemah. Ya, ini menunjukkan bahwa terdapat perbincangan dalam sanadnya, ya, bahkan dikatakan itu lemah. Hadzal, kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan asar ini. Hadzal atharu an Aliin fi sanadihi dha'fun. Athar ini itu diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu, tetapi di dalam sanadnya itu terdapat kelemahan. Lakin ja'a fihi adabun nafisatun. Akan tetapi di dalam athar tersebut itu terkandung adab-adab yang sangat berharga. Yang terkandung adab-adab, terkandung adab-adab yang sangat berharga. Wa akhlaqun 'aliyatun, dan juga terkandung akhlak-akhlak yang tinggi, yang mulia. Yahtajuhal muta'allimu, yang dibutuhkan oleh para penuntut ilmu, oleh penuntut ilmu. Fi ta'amulihi ma'a mu'allimihi. Ya. Adab-adab dan akhlak-akhlak tersebut itu diperlukan oleh penuntut ilmu dalam interaksinya dengan gurunya. Fi hadithihi ma'ahu, ya, bentuk interaksinya misalnya pada saat bertutur dengan gurunya. Wa fi majelisihi, dan dalam majelisnya. Wa fi tarsihi, dan juga dalam pelajarannya. Wa fi su'alihi, dan juga adab dan akhlak dalam bertanya kepada gurunya. Fahuwa ma'adha'fi sanadihi, ya, walaupun sanad dari athar tersebut lemah, ya, lemah, tadi dikatakan lemah. Tapi apa? Matnuhu jamilul alfadhi hasanul ma'ani. Akan tetapi matannya, isi dari athar tersebut, ya, isi dari penuturan Ali tersebut, itu lafadznya indah, dan maknanya baik. Walidha qala Ibnu Jama'ata, ya, dan oleh karena itu Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala itu mengatakan laqad jumi'a fi hadhil wasiyati ma fihi kifayatun. Sungguh dalam wasiat ini sudah terkumpul apa-apa yang diperlukan oleh penuntut ilmu. Ya, sudah mencukupi apa yang diperlukan oleh penuntut ilmu. Ya, beliau mengatakannya di Tadhkiratus Sami'i wal Mutakallimi. Ya, Tadhkiratus Sami'i wal Mutakallimi, buah karya Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala, safhata khamsin wa mi'atin, halaman 105. Faqauluhu, maka ucapan dari Ali radhiyallahu anhu, tusallimu 'alal qaumi 'ammatan wa takhassuhu bit-tahiyyati. Engkau memberikan salam kepada seluruh manusia secara umum yang hadir pada saat itu. Kemudian engkau mengkhususkan penghormatan bagi ulama tersebut. Ai, mengapa? Lima lahu minal huquqi wa mazidil ikrami. Ya. Yaitu karena ustadz tersebut itu memiliki hak-hak, ya, sebagai seorang manusia, dan juga sebagai dermawan, wa mazidul ikromi, dan juga pemuliaan tambahan karena kedudukannya. Kama sayati, sebagaimana akan datang penjelasannya. Kemudian wa qauluhu, dan ucapan dari Ali radhiyallahu anhu, wa anta jalisa amamahu, dan hendaknya engkau duduk di hadapannya. Ya. Ai, maksudnya qoriban lahu, ya, duduk dekat dengan ulama tersebut di majelis. Kama ya'ti bastuhu qoriban insya'allahu, sebagaimana akan datang urayannya, ya, sebentar lagi insya'allah. Wa qawluhu, dan ucapan Ali radhiyallahu anhu, wa la tushiru indahu biyatika. Ya, janganlah engkau memberikan isyarat di sisinya, ya, dengan tanganmu. Apa maksudnya? Li'anna hadha khilaful adabi fi majlisil ilmi. Karena ini bertentangan dengan adab di majelis ilmu. Mengapa? Li'anna al-matluba fi majlisil ilmi as-sakinatu wal-waqaru. Karena yang dituntut dalam sebuah majelis ilmu itu adalah suasana yang hening dan juga tenang. Wal isyaratu bil yadi wa nahwiha laisa minal waqori. Dan mengisyaratkan dengan tangan atau dengan yang sejenisnya, itu bukan merupakan sesuatu yang menunjukkan keheningan atau ketenangan. Wa qawluhu, dan ucapan dari Ali radhiyallahu anhu, wala taghmazanna bi'ainika ghairahu, ya, dan janganlah engkau memberikan ya isyarat dengan matamu untuk ya seperti menyuruh orang lain. Ya, jadi dengan matamu engkau seperti mungkin menyuruh orang lain. Kita lihat catatan kaki. Hakadha fil matbu'i. Ya, ini ada dalam cetakan risalah Adabud Darisi wal Mudarrisi. Wa mithluhu fil jami'i lil khatibi wa bani Abdil Barri. Dan lafaz yang serupa juga ada pada Al-Jami' buah karya Al-Khatib Al-Baghdadi dan Ibnu Abdil Barr. Wa fil asli, ya sedangkan di asalnya, yaitu di Al-Majmu', ya buah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang ditulis di situ, itu lafadznya berbeda, yaitu wala ta'midanna. Ya, wala ta'midanna. Wala ta'midanna bi'ainika ghairahu. Ya, mungkin seperti itu. Ya, wala ta'midanna bi'ainika ghairahu. Janganlah engkau ya menyuruh ya orang lain dengan matamu. Wa 'inda ibn jama'ata fi musawwarati daril kutubil ilmiyati safhata mi'atin. Dan demikian juga yang tertulis atau di sisi Ibnu Jama'ah pada cetakan Darul Kutubil Ilmiyah halaman 100. Wa fi taba'ati daril basyairi safhata arba'in wa mi'atin. Dan juga pada cetakan Darul Basyair halaman 104 itu tulisannya wala ta'mid. Ya wala ta'mid, tidak ada nun taukidnya. Wa hiya mudhari'u amada. Ya, dan ta'mid itu mudhari dari amada. Amada ya'midu. Min babi doroba. Itu bab doroba yadribu. Maksudnya apa? Idza qasada. Ya, jika menginginkan atau bermaksud. Kita kembali ke atas. Ai maksudnya. Maksud dari la taghmizanna itu adalah la taqsid binadzrika ghaira syaikhika. Ya, janganlah engkau menginginkan dengan pandanganmu itu selain syaikhmu. Berarti maksudnya jangan kemudian melihat kepada selain syaikhmu. Ya, jangan engkau bermaksud dengan penglihatanmu untuk melihat kepada selain syaikhmu. Jadi pandangan mata itu harus fokus kepada syaikhnya. Mengapa li anna hadza dalilul i'radi? Karena kalau pandangannya kemana-mana, ya ke orang lain misalnya atau ke tempat lain, itu merupakan bukti atau petunjuk bahwa dia itu berpaling ke tempat lain. Ya, berpaling ke tempat lain. Qala al-mubarradu au awil mubarridu, yaitu qala al-mubarrad atau al-mubarridu atau al-mubarrid. Al-istima'u bil'aini. Ya, engkau dapat memperhatikan atau menyimak itu juga dengan mata. Ya, fa'idha ro'aita aina man tahaddathahu, maaf. Fa'idha ro'aita aina man tuhaddithuhu nadhiratan ilaika. Maka jika engkau melihat pandangan orang yang berbicara, engkau ajak bicara, ya, maka jika engkau melihat pandangan orang yang engkau ajak bicara, itu menatap dirimu, ya, melihat dirimu. Ya, artinya, jika engkau melihat pandangan orang yang engkau ajak bicara itu tertuju kepadamu, fa'lam, maka ketahuilah, annahu yuhsinul istima'a. Maka orang tersebut, ya lawan bicaramu tersebut, yang pandangannya terus tertuju kepadamu, yaitu memperbaiki cara untuk atau dia memiliki cara memperhatikan atau menyimak yang baik. Kita lihat catatan kaki. Ya, ini dapat dilihat di Bahjatul Majalisi. Dua karya Ibnu Abdil Barr rahimahullahu taala. Kemudian kita kembali ke atas. Wa qauluhu dan ucapan dari Ali radhiyallahu anhu, wala taqulu dan janganlah engkau pernah mengatakan qala fulanun khilafa qaulihi. Fulan berkata pendapat yang menyelisih pendapatmu wahai syaikh. Ya, seperti itu. Bahwa fulan berkata sesuatu yang menyelisihi syekh tersebut. Mengapa li'anna hadza wahnun fil adabi? Karena yang seperti itu adalah sesuatu yang sangat lemah atau buruk dari sisi adab. Itu adab yang buruk. Mengatakan ada orang lain yang berpendapat menyelisihi syekhnya tersebut. Wa dharbun li'aqwali ahli al-ilmi ba'dihha bi ba'din. Dan itu sama saja membenturkan pendapat antara satu ulama dengan ulama yang lain. Ya, terkadang sebagian penuntut ilmu itu ada yang suka membenturkan ya pendapat ulama satu dengan ulama yang lain, dan ulama itu ulama yang sezaman. Ya, atau ustaz satu dengan ustaz yang lain. Maka itu adalah adab yang lemah, adab yang buruk. Fa in kunta labudda fa'ilan, akan tetapi jika engkau memang harus melakukan hal tersebut, bukan tujuannya bukan untuk membenturkan, tapi memang ingin mengetahui ada pendapat lain yang berbeda dengan pendapat syekhnya dan ingin mendapatkan faedah dari hal tersebut. Ya fakul, maka katakanlah, ma ra'yuka fil fatwa bikadha, ya, maka apa pendapatmu mengenai fatwa yang seperti ini? Ya, hanya mengatakan, apa pendapatmu tentang fatwa yang seperti ini, yang mungkin itu berbeda dengan fatwa syekhnya. Wala tusammi ahadan, dan jangan menyebutkan seorang pun, ya, nama seorang pun, ulama yang berfatwa seperti itu. Hanya menanyakan fatwanya. Tidak perlu menyebutkan, apa pendapatmu mengenai fatwa syekh ini. Tidak perlu seperti itu. Ya, wa min tabi'atin nufusi, ya, karena dari tabiat dasar jiwa, yang namanya jiwa, annaha la tuhibbu irada qawli ghairiha fi ma'ridis su'ali. Karena yang namanya jiwa, tabiatnya, itu tidak suka ya, disampaikan pendapat orang lain ketika dalam keadaan ditanya. Ya, ketika ditanya, disebutkan pendapat orang lain, itu pada dasarnya manusia itu tidak suka. Ya, kita kan punya pendapat. Kemudian ditanya pendapat orang lain yang mungkin berbeda total dengan pendapat kita. Itu biasanya jiwa tidak suka. Ya, maka kita harus menjaga perasaan guru kita. Wa minal qawa'idil 'azimati, ya, dan di antara kaidah yang sangat agung yang sering disebutkan oleh para ulama. Apa itu? Kalamul aqroni yutawa wala yurwa. Ucapan dari ulama-ulama yang sezaman, itu disimpan saja. Tidak perlu diceritakan atau diriwayatkan. Artinya apa? Kalau kita mengetahui ulama sezaman atau ustadz yang sezaman, bahkan mungkin mereka berkawan, memiliki pendapat yang berbeda, maka cukup disimpan. Ya, disimpan sebagai pelajaran, bukan kemudian saling diceritakan, dibenturkan, dan lain sebagainya. Kita lihat catatan kaki, unzur ini dapat dilihat di Siyaru A'la min Nubala'i, buah karya Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallad al-Ashiro, jilid ke-10, Safhat Athnatai wa Tis'ina, halaman 92. Kita kembali ke atas. Wa qawluhu dan ucapan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wala tusarra fi majlisihi. Ya, dan jangan pula engkau berjalan-jalan di majelisnya. Atau maaf, la tusarrafi majlisihi, berarti janganlah engkau, oh atasnya masih ada, maaf. Wa qawluhu wa la taghtabanna indahu ahadan. Ya, wa la taghtabanna indahu ahadan. Dan janganlah engkau itu ya menggibahi, ya membicarakan orang lain di hadapan syekhmu. Ya, jangan sampai majelis ilmu itu menjadi majelis ghibah. Ya, gosip, membicarakan mengenai keadaan ustadz lain, keadaan syekh lain. Jangan seperti itu. Mengapa li'alla yakuna majelisul ilmi alladhi tahuffuhul malaikatu majelisa laghwin wa batilin. Majelisa itu menjadi khobar yakuna. Ya, majelisa yang kedua. Majelisu yang pertama itu isim yakuna. Berarti li'alla yakuna majelisul ilmi alladhi tahuffuhul malaikatu majelisa laghwin wa batilin. Mengapa jangan kita melakukan ghibah di hadapan syekh kita, terutama dalam majelis? Supaya ya jangan sampai majelis ilmu yang malaikat itu menaunginya, menunjukkan keutamaan majelis ilmu. Ya, jangan sampai majelis ilmu yang malaikat itu menaunginya itu justru menjadi majelis yang sia-sia dan tidak berguna. Ya, bahkan rusak. Karena apa? Karena justru dijadikan majelis ghibah. Yang kita mengetahui ghibah itu dilarang dalam agama kita. Ya, hukum asalnya dilarang. Kemudian, waqauluhu dan ucapan dari Ali radhiyallahu anhu, wala tusarrafi majelisihi. Dan janganlah engkau ya berbisik-bisik di majelisnya. Ai, maksudnya, la tatahaddats ma'a ahadin sirran fi majlisil ilmi. Janganlah engkau berkata atau berbicara pada seorang pun dengan berbisik-bisik dalam majelis ilmu. Ya, berbisik pun tidak boleh. Ya, mungkin berbisik maksudnya supaya tidak mengganggu. Tapi itu tetap tidak boleh dilakukan di majelis ilmu. Mengapa? Li'anna hadha i'radun anil alimi wa antarsihi. Karena ini sama saja berpaling dari ulama dan juga dari pelajarannya. Karena yang namanya berbisik itu pasti membicarakan sesuatu. Ya. Membicarakan sesuatu ketika seorang ulama sedang memberikan pelajaran, itu sama saja bentuk berpaling. Wa qauluhu dan ucapan dari Ali radhiyallahu anhu, wala ta'khudz bi tsaubihi. Ya, janganlah engkau memegangi baju syekhmu. Maksudnya apa? Ai la ta'khudz bi tsaubil 'alimi idza nahadha. Ya, janganlah engkau memegangi baju dari seorang ulama ketika beliau hendak bangkit. Taliban minhu istimrarul julusi. Ya, taliban minhu istimrarul julusi. Menginginkan supaya ya ulama tersebut itu terus duduk. Ya, bagaimana misalnya pelajaran telah selesai. Kemudian ulama tersebut ingin pergi, ya mungkin ada keperluan yang lain. Kemudian mungkin ada muridnya yang memegangi bajunya. Ya terus duduk, wahai syaikh, saya masih ingin bertanya. Ya dipegangi bajunya supaya tidak bisa berdiri atau sulit berdiri. Fa hadza fihi min su'il adabi ma fihi. Maka yang seperti itu termasuk adab yang buruk. Ya, adab yang buruk terhadap seorang guru. Wa idza kana marzulan ma'a ahadin nasi, ya, maka jika perilaku tersebut itu sudah buruk di hadapan ya manusia siapapun itu, ya, karena kita dengan kawan kita atau saudara kita, kita mau berdiri dipegangi bajunya itu kan sudah adab yang buruk. Kita pasti tidak suka. Ya, jika itu perkara yang dibenci atau buruk di kalangan manusia secara umum, fakaifa bil alimi, maka bagaimana terhadap seorang ulama? Yang ulama itu haknya ya lebih daripada manusia biasa lainnya. Kemudian wa qauluhu dan ucapan dari Ali radhiyallahu anhu, wala tuliha alaihi idza kasila. Ya, dan janganlah engkau ya merasa bosan, ya, bosan menyertai gurumu tersebut. Ya, jika dia sedang enggan. Ya, jika dia sedang enggan. Ai, mengapa? Li'annaka la tastafidu minhu. Atau maaf. Tuliha. Oh ya, ini berarti sambungan dari yang sebelumnya. Janganlah engkau wala tuliha alaihi idha kasila. Janganlah engkau memaksa ya untuk mungkin terus bertanya kepada ustadz tersebut, kepada syekh tersebut, jika dia sedang enggan. Ya mungkin memang ada keperluan, ya ingin meninggalkan majelis, tidak dapat menjawab pertanyaan, jangan dipaksa. Mengapa? Li'annaka la tastafidu minhu. Engkau tidak akan mendapatkan faedah kalau suasana hati beliau itu sudah tidak baik, bahkan engkau terus memaksa. Wa sayati mazidun lihada insya'allahu. Dan akan datang tambahan penjelasan mengenai hal tersebut insya'allahu. Wa qawluhu, dan ucapan dari Ali radhiyallahu anhu, wa la tashba' mintu li suhbatihi. Dan janganlah engkau merasa bosan untuk terus menyertai ulama tersebut. Fa innama huwa alaika kannakhlati tantadhiru mata yaskutu alaika minha syai'un. Fa innama huwa alaika kannakhlati tantadhiru mata yaskutu alaika minha syai'un. Ya, janganlah engkau bosan terus bersama dengan atau menemani syekhmu. Karena syekhmu itu bagimu, itu seperti sebuah pohon, ya pohon buah, yang engkau itu menunggu kapan buah, kapan pohon tersebut akan menjatuhkan sesuatu. Ya, menjatuhkan buah maksudnya. Kita kalau berdiri di sisi pohon, itu tidak akan pernah tahu kapan buah itu akan jatuh. Ya, kita menunggu berapa lama pun, kita tidak akan tahu. Maka kita harus sabar. Kita harus sabar. Tidak tahu kapan buah itu akan jatuh. Bisa jadi karena bosan, ya, selama 30 hari kemudian bosan kita pergi, bisa jadi pada hari ke-31 buahnya jatuh. Ai maksudnya, la tamalla min suhbatil alimi. Janganlah engkau bosan menemani seorang ulama. Wa mujalasatihi, dan juga jangan bosan untuk terus menerus duduk bersama ulama tersebut. Al istifadati minhu, dan juga janganlah engkau bosan untuk terus mengambil faedah dari syekh tersebut. Li anna dzalika ghanimatun, ya karena itu semua adalah ghanimah. Ghanimah, ya, harta yang bisa diambil. Ya, harta yang bisa dirampas atau diambil. Ya, rampasan perang, seperti rampasan perang. Kemudian, fahuwa mithlun nakhlati, fahuwa mithlun nakhlati yantadhirul jalisu tahtaha mata yaskutu alaihi syai'un min thamariha. Karena itu seperti, ya, beliau, yaitu ulama tersebut, seperti pohon, pohon buah. Yang orang yang duduk di bawahnya, itu menunggu kapan akan jatuh ya buah yang ada di pohon tersebut. Ya, berarti tidak boleh bosan, harus tekun dalam menunggunya. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamina. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.